Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia, kami selalu mengharapkan bahwa kita selalu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala limpahan rahmat dan kasihnya, dan selalu berharap terbaik kepada buat para pendengar sekalian. Karena seorang mukmin diwajibkan untuk saling mendoakan kebaikan antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kebersamaan kita mengundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan membuat kita memiliki pemahaman yang jauh lebih mendalam terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan membahas ayat ke-59 dari surah An-Nahl yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatawara minal qawmi min su'im ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fiturab ala sa'ama yahkumun. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini masih berbicara tentang bagaimana tradisi sikap yang dilakukan oleh orang Arab ketika mereka mendapatkan anak perempuan. Setelah ayat 58 terdahulu menjelaskan mereka sangat marah ketika mendengarkan berita tentang lahirnya jabang bayi yang ternyata berjenis kelamin wanita. Kemudian ayat 59 ini memberikan informasi bahwa yang mereka lakukan pada saat itu adalah kebingungan. Yatawara, ya, mereka malah menyembunyikan diri mereka, ya, karena menganggap itu adalah suatu berita buruk, dan pikiran mereka itu dipenuhi dengan hal-hal negatif. Ayumsikuhu ala hunin, apakah dia akan memelihara si anak ini dengan menanggung kehinaan? Amyadusuhu fiturab, ataukah lebih baik dia menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup. Para pendengar rahimakumullah, ini adalah suatu persepsi yang salah, suatu pemikiran yang salah, berangkat daripada keyakinan terhadap tradisi yang memang salah karena tidak bertumpu kepada ajaran agama yang benar. Masyarakat Arab Jahiliyah sudah begitu jauh dari ajaran para nabinya, ajaran kebenaran para nabinya, sehingga akhirnya inilah yang terjadi. Kalau kita mau jujur, hal yang sama juga akan terjadi dalam kehidupan masyarakat kita, masyarakat Indonesia secara khusus di Sumatera Utara ini. Kalau tradisi kita tidak berpijak kepada ajaran agama yang benar, maka yang terjadi adalah tradisi yang salah yang hanya akan membuat kita menjadi orang-orang yang menghabiskan hidup di dunia ini dengan hal-hal negatif atau pikiran-pikiran negatif saja. Apa yang terjadi pada masyarakat Arab saat itu adalah kebingungan karena memiliki anak perempuan. Kita juga pada saat sekarang ini akan menghadapi permasalahan yang sama kalau ternyata kita berpijak kepada tradisi yang salah. Ketika kita malah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan, kalau ada orang alim dia malah menyembunyikan takut orang lain ketahuan, tapi kalau ada anaknya yang hamil di luar nikah, kalau dia melakukan tindakan kesalahan seperti korupsi dan sebagainya, malah dia tidak merasa malu sama sekali. Sudah ada budaya yang berubah, sudah ada pemikiran yang salah, berani menunjukkan kejahatan dan malah menyembunyikan kebaikan. Yang terjadi adalah bahwa inilah yang terjadi di masyarakat, dan ini akan mengundang kepada azab dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ketidaknyamanan di dalam kehidupan masyarakat itu. Alasa ama yahkumun, sesungguhnya buruk sekali apa yang mereka tetapkan itu. Menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa jangan sampai hal ini terjadi kepada kita. Menjadi suatu ibrah yang besar kepada kita untuk lebih memperhatikan sikap dan tindak tanduk kita. Fenomena budaya di masyarakat kita bahwa hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, hal-hal yang menimbulkan dosa dan kemaksiatan itu harus cepat kita berantas, karena kalau tidak kita akan semakin disesakkan oleh hal-hal negatif yang akan menimpa kita. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Jenal, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Dari ayat 59 ini kita mendengar ala sa'ama yahkumun. Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan. Ada ketetapan-ketetapan lokal yang ditetapkan terkait dengan anak perempuan sehingga image anak perempuan itu menjadi negatif. Timbul pertanyaan, anak memiliki anak perempuan musibah atau rahmat? Ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa pertanyaan ini masih terus disampaikan? Karena ada ketetapan-ketetapan lokal yang membuat seakan-akan memiliki anak perempuan adalah musibah. Akan timbul perawan tua yang sampai usianya belum juga menikah. Kenapa timbul perawan tua ini? Ini karena tradisi-tradisi lokal yang membuat si perempuan tadi tidak bisa memilih, dan keluarga tidak mau memberikan peluang supaya dia dapat memilih. Suatu pelajaran penting di dalam ajaran Islam, bahwa si anak, ayah dari anak perempuan itu dibenarkan untuk mencari calon bagi anak perempuannya. Dia berkata kepada laki-laki, anak laki-laki, wahai anak laki-laki, apakah Anda mau menikah dengan anakku perempuan yang bernama si Fatimah atau apapun namanya. Ini bagi masyarakat lokal terhina, seakan-akan tidak laku sehingga dia harus dijual ke sana kemari. Ini adalah pernyataan yang salah. Orang tua yang pasif tidak mau mempromosikan anak perempuannya berdosa. Karena apa? Telah membuat anak tersebut menjadi perawan tua. Inilah yang disebutkan dengan memiliki anak perempuan musibah, karena dia sendiri telah membegali lubang sehingga anaknya menjadi terjerumus dalam musibah itu. Dia membuat peraturan yang sebenarnya peraturan itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, dan itu hanya perasaan orang tua semata. Orang tua yang menjajakan anak perempuan yang elegan, wahai anak laki-laki, saya rasa Anda cocok dengan anakku perempuan, itu adalah mulia. Tapi saya rasa tidak ada masyarakat Sumatera Utara yang mau melakukan itu walaupun anaknya menjadi perawan tua. Ini satu permasalahan. Yang kedua, tradisi perhelatan nikah yang mahal, sehingga banyak anak laki-laki yang rela membujang di usianya sudah mencapai 25 sampai 30 tahun daripada harus berumah tangga di usia produktif. Saya mau nikah, tapi kerja tak punya, modal pun tak ada. Perhelatan nikah yang mahal ini adalah sa'amayah kumun, ketetapan buruk yang telah ditetapkan di masyarakat. Padahal pernikahan yang baik itu pernikahan yang uangnya dibagi menjadi tiga. Sepertiga untuk menikah, sepertiga untuk tetap tempat penginapan dia, sepertiga untuk modal kerja anak yang menikah tadi. Bukan 100% untuk menikah. Karena apa? Karena anak yang menikah akan tinggal di rumahnya lebih mulia daripada tinggal di tempat mertua. Ada istilah berdaulat tapi tidak merdeka. Kalau dia tinggal di tempatnya sendiri, maka dia berdaulat dan merdeka. Kemudian anaknya pun perlu kerja untuk menghidupi keluarganya. Dan itu tidak harus menjadi PNS, dan itu tidak pula harus menjadi pengangguran. Maka perhelatan nikah yang tinggi dan mahal harganya bagian dari alasa'amayah kumun. Kita telah menetapkan peraturan yang itu bukan dari peraturan agama, sehingga anak perempuan menjadi musibah karena kita telah menggali lubang untuk menjerumuskannya ke dalam perangai perawan tua yang tak laku. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Jainal. Dan kalau kita mau berpikir kembali, ternyata memang banyak pemahaman-pemahaman salah yang memang harus kita perbaiki. Banyak sekolah-sekolah yang tidak layak untuk dijadikan sebagai sekolah, bahkan bisa lebih layak untuk dijadikan kandang kambing. Tapi ternyata pemerintah lebih memprioritaskan untuk membangun sarana-sarana yang memang sebenarnya lebih tidak lebih penting daripada pembangunan sekolah itu. Ini harus diperhatikan karena kesalahan pemikiran. Begitu juga dengan berbagai hal lainnya ya di dalam kehidupan masyarakat, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal, kesalahan pemahaman terhadap pernikahan itu sendiri dan cara-cara pelaksanaan pernikahan baik dengan perhelatannya. Ya, bahkan lebih daripada itu, kita juga harus memahami bahwa dari sikap dan perilaku itu juga harus dilihat kembali, harus diatur kembali. Kita harus kembali menata kehidupan masyarakat kita menjadi kehidupan yang berbasis agama, kehidupan masyarakat yang memang dijalankan berdasarkan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ayat ini memberikan makna yang sangat umum sekali, alasa ama yahkumun. Dengan makna lain, Allah ingin memberikan pemahaman kepada kita, hati-hati, jangan salah dalam bersikap, karena aturan agama itu sudah ada. Hati-hati, jangan salah di dalam melakukan tindakan-tindakan, karena agama sudah memberikan rambu-rambu dan jalan yang terbaik yang harus kita lakukan. Kesalahan di dalam bersikap, kesalahan di dalam mengikuti tradisi, kesalahan di dalam memprioritaskan sesuatu, itu hanya akan membuat kehidupan kita semakin terhambat. Kalau kita memahami bahwa, atau pemerintah memahami bahwa perjudian, prostitusi itu adalah merupakan basukan yang besar bagi negara, dari satu sisi itu mungkin betul, tapi ternyata masalah negatifnya, konsekuensi negatifnya itu jauh lebih besar daripada itu. Berapa banyak remaja kita yang harus terjebak ke dalam arus kemaksiatan dan tidak lagi memiliki masa depan gara-gara perjudian, minuman keras dan juga rumah prostitusi itu, yang kalau kita perhatikan sekarang ternyata itu menjadi fenomena yang harus cepat-cepat kita tangani. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita berusaha untuk mencari jalan keluar terbaik, dan agama memberikan solusi kepada kita karena dari awalnya setiap hari Allah sudah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, dan itu menjadi bacaan kita, tunjuki kami ke jalan yang lurus yang mampu membuat kehidupan kami menjadi jauh lebih baik lagi. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mari kita kembali kepada jalan Allah, mari kita kembali perbaiki pemahaman kita yang salah dan mengembalikannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah yang terbaik buat kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.